Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas suatu kitab tentang ilmu nahwu. Atau yang dikenal dengan lughatul arabiyah, bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini memiliki cabang-cabang ilmu, salah satunya adalah ilmu nahwu. Dan kita akan menjelaskan sedikit permasalahan ilmu nahwu, bahwasanya dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Iqtida Siratul Mustaqim, yang mana Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan dengan sanadnya yang ma'ruf dari Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam qala sami'tu Muhammad Ibn Idris, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam beliau berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Yani Al-Imam Syafi'i yaqul al-lisanul ladhi ikhtarahu Allah Azza wa Jalla lisanul Arab, bahwasanya lisan, ya, lisan ini bisa diterjemahkan dengan bahasa, ya, atau bisa juga dengan lisan saja. Lisan yang Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya, yaitu lisanul Arab. Lisan Arab, jadi bahasa Arab. Fa anzala bihi kitabahu al-aziz, maka Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Arab ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yang mulia. Wa ja'alahu lisana khatami anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah menjadikan lisan Arab ini adalah lisan penutup para nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an dan bahasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada naqul, dan oleh karena ini kita mengatakan, yanbaghi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyah ayyata'allamaha li'annaha al-lisanul ula atau lisanul awla. Sepantasnya bagi setiap individu yang mampu untuk mempelajari bahasa Arab, hendaknya dia mempelajarinya, karena sesungguhnya itulah bahasa yang paling utama. Seseorang ketika dia menisbahkan dirinya ke dalam Islam, seorang ketika dia menisbahkan dirinya ke dalam Islam, maka dia harus mengetahui apa sih Islam itu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Islam ini datang dengan bahasa Arab, dan Islam ini mempunyai pedoman yang berbahasa Arab, yakni dasar Islam Al-Quran dan As-Sunnah, kedua-duanya berbahasa Arab. Ya. Jadi kalau seseorang dia mengaku Islam tapi tidak mau mempelajari bahasa Arab, maka sungguh dia tidak akan pernah mendapatkan Islam yang sempurna di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dasar pondasi dari Islam ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau seseorang mau memahami Al-Quran dan As-Sunnah, terlebih dahulu dia harus mempelajari bahasanya, bahasa Arab. Jadi kalau orang mengaku saya sudah paham Al-Quran dan As-Sunnah tapi tidak bisa bahasa Arab, ini adalah sesuatu yang mustahil, ya. Sesuatu yang mustahil, kecuali ada yang menerjemahkannya. Dan itu pun tadi kita bilang tidak akan sempurna agama dia ketika dia belum mempelajari bahasa Arab. Dan disitulah ya kita akan mengetahui apa sih tujuan kita dari kita mempelajari ilmu nahwu ini. Bahwasanya ilmu nahwu ini secara makna mempunyai banyak makna, ya. Minha al-jihah. Nahwu artinya al-jihah, yakni arah. Ya, artinya arah. Contohnya dhahabtu nahwa fulanin. Aku pergi, ya, mengarah kepada fulan atau menuju kepada fulan. Dan di antara juga mempunyai makna asybah wal mithl. Ini makna ini artinya syibah dan wal mithl. Artinya serupa atau semisal. Contohnya Muhammadun nahwu Ali. Muhammad itu semisal atau serupa atau seperti Ali dan seterusnya, ya. Itu mempermisalkan. Ini secara lughah. Adapun secara istilah ulama ilmu nahwu, jadi kita pengen tahu nih, kenapa sih kita sekarang ini belajar ajrumiyah? Ya. Apa sih tujuan kita belajar ajrumiyah? Huwa ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyah. Dia adalah ilmu yang dengan kaedah-kaedahnya, yang dengan ketentuan-ketentuannya, ya, diketahui dengan ketentuan-ketentuan tadi hukum-hukum dari akhir-akhir kalimat berbahasa Arab. Fi hali tarkibiha minal i'rab wal bina wa ma yatba'u dhalik. Ya. Jadi ketahui akhirannya. Yang dimaksudkan akhirannya ini harakat akhirnya, ya. bukan berubah hurufnya. Misalnya asadun, ya. Asadun. Jadi yang dimaukan ini bisa berubah jadi asadun, bisa berubah jadi asadan, bisa berubah jadi asadin. Ya. Atau dia ini dalam keadaan i'rabnya, ya. Dalam keadaan fi hali tarkibiha minal i'rab, dalam keadaan susunan, ya, susunan kalimat tadi dari sisi i'rabnya, ya. I'rab ini nanti perubahan-perubahan akhirnya. Ya, tadi kita bilang asadun bisa jadi asadan, kok bisa? Bisa jadi nanti bisa jadi asadin, ya. Ini nanti yang kita ketahui, ya. Bukan berubah hurufnya. Ya. Asadun berubah jadi asabun atau asakun atau asakun atau asatun, bukan, ya. Tapi yang berubah tadi harokatnya. Wal bina, dan juga dalam keadaan bina, ya, tetapnya, ya. Dia nanti suatu saat tetap saja, ya, hurufnya tidak berubah-ubah seperti asadun atau asadin atau asadan. Jadi nanti ada huruf dalam bahasa Arab yang tetap, contohnya zahaba, ya. Zahaba ini tetap hurufnya. Zahaba Muhammadun, dan mungkin zahab, zahabi Muhammadun, ya. Dan mungkin zahabu Muhammadun, tidak akan mungkin berubah, ya. Karena dia mempunyai sifat yang tetap, wa ma yatba'u dzalik, dan apa-apa yang mengikuti dari yang demikian. Ya. Kemudian apa sih, ya, yang menjadi pokok pembahasan ilmu nahwu tadi? Pokok pembahasannya itu kalimatul arabiyah min jihatil ba'th an ahwalihal madzkurah. Ini kalimat yang berbahasa Arab atau kalimat arabiyah dari sisi pembahasan tentang keadaan-keadaan yang telah disebutkan, ya. Maksudnya yang tadi disebutkan tadi, keadaan apa? Akhirannya, ya. Ingat ini, yang berubah apanya? Harokat akhirnya, ya. Nanti juga kita mengetahui nanti ada, ya, harokat-harokat yang berubah. Kemudian tujuannya atau buahnya apa sih? Jadi kita nih kalau mau belajar harus tahu juga apa sih tujuannya belajar bahasa Arab ini. Tujuannya, ya, yang jelas, yang paling utama, fahmul Qur'ani al-Karim wal hadithin nabawi fahman sahihan. Kita dapat memahami Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang sahih, ya. Pemahaman yang benar. Ini apa? Ini salah satunya dengan memahami bahasa Arab yang benar. Alladzaini huma aslu syar'iyyatil islamiyah wa alaihima madaruha. Yang mana dengan kedua sumber tadi itu merupakan sumber dari syariat Islam, dan dengan kedua itulah, ya, berputarlah, ya, tahu, dari situlah, ya, dari itulah, dari kedua sumber tadilah, disitulah dibangun hukum-hukum di dalam Islam. Adapun tujuan yang lainnya, ya, syianatul lisan, untuk menjaga lisan dari kesalahan dan pengucapan, dan juga, ya, agar kita ya, bisa berbahasa Arab ya, dengan baik dan lancar. Banyak ya, antum bisa cari, ada yang sampai bisa jadi ahlu tafsir ya, karena bahasa Arab ini. Coba orang yang mengaku saya ini ahli tafsir tapi tidak bisa bahasa Arab, mungkin tidak? Tidak mungkin ya. Kenapa? Karena bahasa Arab ini diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga syair-syair ya Arab. Gimana dia tidak paham bahasa Arab, membaca syair-syair Arab ya. Kemudian hukum dari belajar ilmu ini ya, wa ta'allumu fardu min furudil kifayah. Jadi mempelajari ini hukumnya fardu kifayah. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fa sara fardu ainin alaihi. Nah, boleh jadi ya, kalau sekiranya ya ternyata ya, yang tertunjuk untuk bisa mempelajari bahasa Arab cuma dia saja, di dalam suatu kota, di dalam suatu daerah, di dalam suatu negara, maka wajib aini dia, wajib baginya ya, untuk belajar bahasa Arab, karena yang lain tidak akan mampu ya. Dilihat dari kecerdasannya, dilihat dari kemampuannya, dilihat dari kekayaannya, dilihat dari ini dan itunya ya. Misalkan dia berada di negeri yang jauh ya, tidak ada yang bisa mempelajari atau mengajari bahasa Arab di negeri kita di. Nah, ada ya, dia mampu untuk dari segi dana mampu, dari segi kecerdasan mampu, dan mampu dari seterusnya ya. Maka wajib baginya untuk belajar ya, akan menyeberang negeri seberang ya, untuk mempelajari bahasa Arab ini. Kalau misalkan seperti tadi keadaannya ya, ah wajib ain, tapi asal hukumnya apa tadi? Hukumnya fardu kifayah, kecuali ada kasus lain ya, kasus tertentu yang menjadikan dia wajib belajarnya. Kemudian yang meletakkan pertama kali, ini khilaf ya ulama, yang meletakkan pertama kali siapa? Yang masyhur ya, yang meletakkan pertama kali adalah Abul Aswad Ad-Duali ya. Abul Aswad Ad-Duali bi amri Amiril Mukminin Ali ibn Abi Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhuma ya. Abul Aswad Ad-Duali dengan perintah dari pemimpin kaum mukminin atau penguasa kaum mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ya. Ilmu nahwu ini disandarkan kepada ilmu siapa tadi? Ilmu apa? Termasuk ilmu apa? Ilmu nahwu. Penisbatan ilmu nahwu ini disandarkan kepada ilmu apa? Ilmu fikih, ilmu akidah, atau ilmu lugah? Ilmu lugah ya. Jadi ilmu nahwu ini adalah cabang atau bisa disandarkan kepada ilmu lughatul arabiyah, ilmu arabiyah, ilmu bahasa Arab ya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Cukup ya kira-kira ya. Ali bin Abi Thalib dengan print radhiyallahu anhuma. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi huma gimana? Ada Abul Aswad. Abul Aswad Ad-Duali dengan perintah. Apa? Iya. Dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahami? Makanya sebutkan radhiyallahu ta'ala an huma. Ini yang kita sampaikan ya. kita hari ini masuk saja, karena ada janji tadi. Pengen masuk tapi khawatir kepanjangan nanti. Ya subhanallah, sudah lain-lain sampai ke waktu. Ini gimana dihafal matannya, Bapak? Anda nanti ngambil mungkin sedikit sarahnya dari Tuhfah.